wargaku. Monggo monggo sesarengan nyemangati Persik supaya menangan. Sami jaga tentrem ayeme kutha Kediri, dadi supporter anti anarki jaga nama baik kutha Kediri. Salam darah umum Persik Mania selalu, ayo yuk kita bersatu. Yo kabeh wargaku, monggo monggo sesarengan nyemangati Persik supaya menangan. Salam darah umum Persik Mania selalu, ayo yuk kita bersatu. Sami jaga tentrem ayeme kutha Kediri, dadi supporter anti anarki jaga nama baik kutha Kediri. Salam darah umum Persik Mania selalu, ayo yuk kita bersatu. Selalu, ayo yuk kita bersatu.